Tersipu malu sebab kau lebih elok darinya. Tak terasa temara menggerayangi letih. Desiran angin menggoda kita agar berhenti. Antara binar matamu seolah memberanikanku untuk menyatakan di bawah bintang kita meraba saling berpandangan dan tersipu malu. Bisa merangkai kata, namun kau seakan membaca hatiku yang ingin jadi kompasmu ketika kau hilang arah, yang ingin jadi sentermu menuntunmu dalam gelap. Matamu seolah memberanikanku untuk menyatakan di bawah bintang kita meraba saling berpandangan dan tersipu lalu aku tak bisa. Yang ingin mendampingi hatimu.